dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?